Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita baca akhir penjelasan dari Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimallahu taala. Walaupun di cetakan ini sebenarnya melompat karena ini adalah penjelasan dari surat Al-Baqarah. Penjelasan dari surat Al-Baqarah, tetapi dicetakan di kitab yang saya pegang ini dia lompat. Nah, penjelasan belum selesai, kemudian sudah disambung dengan penjelasan surat Az-Zumar ayat 10. Tapi kita lanjutkan. Nah, penjelasan akhir dari surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarati wa basyiris sabirin. Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan dari harta benda dan jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kata Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimallahu taala, "Lamma dzakarallahu hadzal ibtilaa qala wa basyiris sabirin." Al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa likulli man yablughuhu hadzal khitab. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan musibah dan ujian yang tadi kita sebutkan. Nah, ujian ketakutan, kelaparan dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala ini ditujukan atau diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan walikullin man yabluhu hadzal khitabu, dan diarahkan pembicaraan ini diarahkan kepada setiap orang yang sampai mendengar pembicaraan ini. Diarahkan pula firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mendengarnya, ya dalam hal ini kita, yakni basyir ya Muhammad wa basyir ya man yabluhu hadzal kalam الصابرين الذين يصبرون على هذه البلوى فلا يقابلونها بالتسخط وإنما يقابلونها بالصبر. Yani maksudnya adalah berikanlah kabar gembira wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikanlah kabar gembira wahai orang yang mendengar ayat ini. Man yablughu hadzal kalam as-sabirina, kepada orang-orang yang sabar. Ya, ini orang-orang yang dia bersabar di dalam menghadapi ujian ini. Orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi ujian ini dan tidak menyikapi ujian ini dengan kemarahan. Tidak menyikapi ujian ini dengan kemarahan, tetapi menghadapi ujian ini dengan kesabaran. Wa akmalu min dzalika ay yuqabilunaha birridha. Dan yang lebih sempurna dari itu semua adalah menghadapi ujian ini dengan keridhaan. Lebih sempurna lagi adalah mereka yang menerima, menghadapi ujian ini dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akmalu min dzalika ayuqabilunaha bisyukri kama marra alaina fi maratibit tahammuli fi aqdarillahi almu'limati. Dan yang paling sempurnanya lagi adalah orang yang menghadapi ujian ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya dalam tingkatan-tingkatan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak disukai. Wa qauluhu qalu inna lillahi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka, yaitu mereka yang mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Idza asabat hum musibatun i'tarafu lillahi azza wa jalla bi'umumi mulkihi. Apabila tertimpa kepada mereka musibah, maka mereka mengakui itu semua adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Ketika mereka tertimpa musibah, mereka kembali tersadarkan, kita semua ini adalah milik Allah. Harta yang saya miliki milik Allah. Anak yang saya punya istri, orang tua, segalanya itu sejatinya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, badan saya, kesehatan saya sejatinya juga milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum mulku lillahi wa lillahi ayyaf'ala fi mulkihi ma syaa. Dan semuanya itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bebas berkehendak atas apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Nah, Allah bebas melakukan apa saja yang Dia inginkan terhadap apa yang Allah miliki. Nah, dan tidak ditanya. La yus'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, tapi merekalah yang akan diberikan pertanyaan. Walihada qala ar-rasulu alaihi salatu wasalam li ihda banatihi qala fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dikhabarkan kepada beliau bahwasanya cucu beliau itu ada yang meninggal, maka beliau mengatakan kepada salah satu dari putri beliau. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, inna lillahi ma akhada. Sesungguhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah ambil. Walahu ma abqa. Dan sesungguhnya juga milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Dia sisakan. Nah, apa yang Dia sisakan. Fa anta milkun li rabbika azza wa jalla. Yaf'alu bika ma yasha'u hasaba ma taqtadhihi hikmatuhu tabaraka wa ta'ala. Maka anda semua, wahai kaum muslimin, kita semua ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan Dia berhak melakukan apa saja yang Allah kehendaki terhadap diri kita sesuai dengan hikmahnya. Thumma qala wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Dia pun juga mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya lah kami akan kembali. Apa maknanya? Ya'tarifuna bi annahum la budda an yarji'u ila Allahi fayujazihim. Mereka, yang orang-orang yang terkena musibah tadi, setelah mereka menyadari bahwasanya mereka adalah milik Allah, mereka pun juga menyadari bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pembalasan. In tasakhatu jazahum ala sukhtihim wa in sabaru kama huwa sya'nu haula'il qaum fa inna Allaha yujazihim ala sabrihim ala hadhihi al-masa'ibi fayubtala 'azza wa jalla bil bala'i wa yuthibu as-sabiru 'alayhi. Jika mereka marah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas atas kemarahannya mereka itu tadi. Mereka akan mendapatkan balasan atas kemarahannya. Tapi kalau mereka juga bersabar, jika mereka bersabar sebagaimana halnya keadaan orang-orang tersebut, Allah pun akan memberikan pahala kepada mereka atas kesabaran mereka terhadap musibah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan pahala kepada orang-orang yang sabar. Qala Allahu 'azza wa jalla ulaika 'alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Ulaika ya'ni sabirina. Wassalawatu jam'u salatin wa hiya thana'ullahi 'alaihim fil mala'il a'la 'indal malaikati. Mereka itulah, yakni maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang sabar. Kata salawat dalam ayat ini maknanya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di hadapan para malaikatnya. Wa qauluhu wa ulaika humul muhtadun, dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk alladzina hadahumullahu azza wa jalla 'inda hululil masa'ibi falam yatasakhatu walakin sabaru 'ala ma asabahum. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, tuntunan ya, kepada mereka. Tatkala mereka itu mendapatkan musibah. Tatkala mereka itu mendapatkan musibah. Saat mereka ditimpa musibah. Falam yatasakhatu, namun itu tidak membuatnya murka dan marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia hadapi musibah itu dengan kesabaran. Dia hadapi apa yang menimpa dia mereka itu dengan kesabaran. Taib. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, orang-orang yang tertimpa musibah tapi mereka hadapi dengan kesabaran. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun 'ala anna salatallahi 'azza wa jalla laysat hiya rahmatun bal hiya akhassu wa akmalu wa afdalu wa man fassaraha min al-'ulama'i bi anna salata min Allahi ar-rahmah wa min al-mala'ikati ad-du'a wa min al-adamiyyin al-istighfar inna hadha la wajha lahu bal as-salatu ghairu rahmati li anna Allaha 'atafa ar-rahmah 'ala salawati wal 'atfu yaqtadi al-mughayarah. Naam. Di dalam ayat ini terdapat dalil pula. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya yang dimaksud salawat Allah Subhanahu wa taala itu bukan saja berarti rahmat. Bukan berarti semata-mata rahmat. Bahkan lebih daripada itu, lebih khusus daripada itu. Lebih sempurna dan lebih utama. Wa man fassaraha minal ulama. Dan sebagian para ulama memang ada yang menafsirkan, siapapun para ulama yang menafsirkan bahwasanya makna salawat kalau dari Allah itu adalah rahmat, kalau dari malaikat itu berarti doa, makna salawat dari malaikat berarti doa. Sementara jika salawat dari manusia itu berarti istighfar, maka sebenarnya penafsiran seperti ini tidak ada argumentasi yang kuat. Tidak ada sisi pendalilannya yang kuat, kata beliau rahimallahu ta'ala. Kata beliau rahimallahu ta'ala. Salawat bukan hanya berarti rahmat, karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan rahmat dengan salawat dalam ayat ini. Ulaika 'alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Begitu. Berarti salawat di sini maknanya lebih khusus dibanding rahmat. Lebih sempurna karena Allah menggandengkan. Di dalam ayat ini antara salawat dan rahmah. Dan penggandengan dua hal ini membuktikan bahwa keduanya itu berbeda. Allah gandengkan itu menunjukkan keduanya berbeda. Ada yang lebih umum, ada yang lebih khusus. Ada yang lebih khusus. Taib. Walianna al-ulama'a mujmi'una ala annaka yajuzu laka an taqula li ayyi shakhsin minal mu'minina Allahumma arham fulanan. Ulama juga sepakat bahwasanya Anda boleh mengatakan kepada seseorang dari kalangan muslimin, dari kalangan mukminin, Anda mengatakan Allahumma arham fulanan, ya Allah rahmatilah fulan. Rahmatilah fulan. Wa ikhtalafu hal yajuzu ayusalli alayhi aw la yajuzu ala aqwali thalathah. Tetapi para ulama berbeda pendapat, boleh enggak seseorang mengatakan semoga Allah memberikan salawat kepada si fulan. Tapi kalau mengatakan semoga Allah memberikan rahmat kepada si fulan, para ulama sepakat. Para ulama sepakat. Faminhum man ajazaha mutlaqan wa minhum man mana'aha mutlaqan wa minhum man ajazaha idza kanat tabi'an. Ketika orang mengatakan semoga Allah memberikan salawat kepada si fulan, maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh secara mutlak, boleh siapapun Anda katakan selama dia seorang mukmin, semoga Allah memberikan salawat kepada Anda misalnya. Pendapat yang kedua melarang secara mutlak, melarang secara mutlak, tidak boleh. Pendapat ketiga memperbolehkan. Pendapat yang ketiga itu memperbolehkan jika dibarengi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dibarengi dengan, jika diikutkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. والصحيح أنها تجوز إذا كانت تبعا كما في قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Dan yang benar adalah pendapat yang ketiga, yaitu boleh bagi kita untuk mengucapkan salawat kepada seorang mukmin apabila diikuti dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana 6 ucapan 6 doa kita, ya Allah berilah salawat kepada Nabi dan juga berilah salawat kepada keluarga pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal lam takun tabi'an walakin la sababa. Kama qala Allah khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Atau boleh juga mengucapkan salawat kepada seseorang yang tidak digandengkan, tidak diikuti dengan salawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Naam. Tetapi di sana ada sebab. Naam. Tetapi di sana ada sebab. Wa idza kana laha sababun. Taib. Walakin sab. Taib. Di sana ada sebab. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ambillah zakat dari harta-harta mereka. Ambillah zakat dari harta-harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah dan bersolawatlah untuk mereka. Nah, untuk mereka. Fa idza kana laha sababun wa lam tattakhid syi'aran fa innahu la ba'sa bihi fala ba'sa an taqula Allahumma shalli ala fulanin falau ja'aka rajulun wa qala laka khudh zakati. Naam. Taib, wa farriqha 'ala al-fuqara'i falaka an taqula sallallahu 'alayka tad'u lahu bi anna Allah yusalli 'alayhi kama amara Allah nabiyahu sallallahu 'alaihi wasallam bidzalik. Taib. Kalau di sana ada sebab. Kalau di sana ada penyebabnya dan tidak dijadikan syiar, nah, tidak dijadikan syiar sesuatu yang kebiasaan begitu, harus seperti itu. Maka yang demikian tidak mengapa. Anda mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selawat kepada si fulan. Nah. Boleh mengatakan Allahumma shalli ala fulan, semoga Allah memberikan selawat kepada si fulan. Nah. Falau ja'aka rajulun, kalau datang kepada Anda seseorang. Kalau datang kepada Anda seseorang dan dia mengatakan kepada Anda, ambillah zakat saya dan bagikan kepada orang-orang fuqara. Dan bagikan kepada orang-orang fuqara, maka Anda boleh mengucapkan sallallahu alaika. Nah. Ya, ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selawat kepada Anda. Boleh. Tad'u lahu, mendoakan kepadanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan selawat kepadanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dengan hal tersebut. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli. Ini perintah Nabi alaihi salatu wasalam, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ini adalah keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sabar tatkala menghadapi musibah. Dia akan mendapatkan rahmat dan dia akan mendapatkan selawat. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Ini akhir dari penjelasan surat Al-Baqarah 155 yang 6 melompat dari halaman cetakannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.